Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan petang hari ini kita akan teruskan pembahasan kita tentang kitab Tauhid, yang mana kemarin kita sudah sampai pembahasan tentang hukum orang yang mengingkari ya, nama Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun orang yang menolak satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun sifat diantara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ingkar yaitu, ataupun kufur ya. Kemarin kita sudah jelaskan kalau di buku di bab berapa di situ? 40 ya, di bab 40. Ya. Berkenaan dengan mengingkari yang berhubungan dengan asma wa sifat itu secara umum terjadi pada dua keadaan ya. Yang pertama adalah mengingkari dengan cara mendustakan. Ya, jadi tidak mau mengakui ya, tidak mengakui nama di antara nama-nama Allah ataupun sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu menolak nama-nama Allah ataupun sifat di antara sifat-sifat Allah, maka ini dihukumi kufur. Ya, kufur ini adalah kufur yang menjadikan seseorang itu dihukumi keluar dari Islam. Ya. Jadi misalkan Allah sudah memiliki 99 nama, ya, kemudian juga Allah memiliki sifat-sifat yang mulia sesuai dengan keagungan Allah, maka kalau orang itu mengingkari, ya, mendustakan itu, maka dia termasuk orang-orang yang kufur. Ya, kufur akbar, yaitu menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Kemudian yang kedua adalah ingkar terhadap nama dan sifat Allah, tetapi dia ingkarnya bukan menolak ataupun mendustakan, tetapi mereka mengingkarinya karena melakukan takwil ya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takwil di dalam penjelasannya itu dibedakan antara takwil zaman dulu, takwil pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, zaman para imam, dengan takwil pada zaman sekarang. Ya. Kalau takwil zaman-zaman awal itu, takwil artinya adalah tafsir. Ya. Jadi disebutkan dalam ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Dan tidaklah mereka mengetahui takwilnya kecuali, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Nah, takwil di sini artinya adalah tafsir. Ya, jadi kalau dulu tafsir Al-Qur'an yaitu takwil Al-Qur'an itu. Cuman untuk zaman modern, zaman sekarang, takwil itu lebih mengalami pergeseran penggunaan. Yang dikatakan takwil adalah memaknai sebuah kata ya dengan pemaknaan yang jauh. Ya, dengan pemaknaan yang jauh. Ya. Nah, ini yang terjadi adalah takwil di dalam, misalkan dalam asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalkan takwil-takwil yang berhubungan dengan masalah asma wa sifat. Ya. Sebelum ke situ, saya Utsaimin belum menjelaskan dulu bahwa takwil yang berhubungan nama-nama dan sifat Allah itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah takwil yang itu dikenal dalam bahasa Arab. Ya, takwil yang berhubungan yang dikenal dalam bahasa Arab. Ya. Maka takwil yang seperti ini adalah tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Dan takwil yang seperti ini adalah yang paling banyak terjadi di dalam masalah asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan adalah takwil yang mengatakan bahwasanya bal yadahu mabsutatani, ya, bahkan tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbuka, ya. Kata tangan Allah Subhanahu wa taala di sini itu sering ditakwil dengan artinya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangan itu ditafsirkan dengan nikmat, ini namanya takwil, ya. Jadi membawa makna sebuah kata kepada makna yang lemah, itu namanya takwil. Jadi tangan Allah misalkan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, ataupun misalkan tangan Allah artinya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ini namanya takwil. Nah, takwil yang seperti ini yang dikenal dalam bahasa Arab, yang kadang dipakai juga dalam bahasa Arab, maka takwil yang seperti ini tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Nah, lai takwil yang sangat dilarang dalam asma wa sifat adalah takwil yang tadi tidak berdasarkan hal-hal yang dikenal dalam bahasa Arab. Ya, seperti tangan Allah misalkan diterjemahkan dengan misalkan dengan langit, dengan bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemaknaan ataupun penafsiran sifat-sifat Allah yang itu tidak dikenal sama sekali dalam bahasa Arab. Nah, maka yang seperti ini adalah sesuatu yang sangat dilarang dalam Islam. Nah, yang pertama adalah misalkan kita memaknai tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tangan, ya. Tadi Allah itu memiliki tangan, Allah itu memiliki wajah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki betis, ya, sebagaimana disebutkan di dalam dalil-dalil. Nah, dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, hal-hal seperti ini tuh tidak ditakwilkan, ya. Jadi dipahami secara tekstual dari dalil ini. Ya, pada saat Allah menetapkan dirinya Allah punya tangan, maka Ahlussunnah wal Jamaah dia meyakini Allah tetap punya tangan, ya. Pada saat Allah itu menetapkan Allah punya wajah, maka kita meyakini Allah punya wajah. Cuman tadi tangan kemudian juga wajah Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan tangan dan wajah makhluk. Ya, jadi tangan dan wajah Allah itu adalah sesuatu yang gaib. Ya, kita cuman menyerahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu. Ya. Jadi tidak ada yang tahu, Nabi sendiri tidak tahu bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita menyerahkan, kita menerima penetapan dari Allah. Jadi kita mengimani itu ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Tetapi apa? Itu tidak sama dengan makhluknya, ya. Tidak sama dengan makhluknya. Ya. Yang ahli takwil di sini adalah orang yang mentakwilkan tadi wajah Allah misalkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah itu adalah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya takwil. Tapi takwil-takwil yang seperti ini itu tidak, ya, itu menyimpang. Cuman penyimpangan seperti ini tidak fatal. Itu tidak terjadi kesalahan yang fatal menjadikan pelakunya keluar dari Islam di situ. Nah, ini sebagaimana ditetapkan, ya, dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di situ. Ya. Nah, berhubungan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di sini misalkan kita sebutkan, ya, beberapa kaidah penting, ya, di dalam kita mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama adalah harus kita pahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama dan sifat yang sesuai. Ya, jadi antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai, ya. Yang ini menunjukkan adalah kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Allah, ya, memiliki nama tertentu, misalkan nama Ar-Rahman, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan sifat Rahman. Ya, misalkan Allah adalah Ar-Rahman yang Maha Kasih Sayang, maka Allah betul-betul kasih sayang sesuai dengan namanya, ya. Allah Maha Kuat, ya, misalkan Allah adalah Al-Qawi, Allah adalah Maha Kuat, maka Allah betul-betul kuat sebagaimana namanya, ya. Misalkan adalah Allah adalah Al-Alim yang Maha Mengetahui, maka pengetahuan Allah adalah sempurna, ya. Kemudian juga misalkan adalah Allah Subhanahu wa taala As-Sami, Allah itu Maha Mendengar, maka pendengaran Allah adalah sempurna. Al-Basir, Allah Maha Melihat, penglihatan Allah adalah sempurna di situ. Maksudnya apa? Setiap nama itu memiliki sifat-sifat yang sempurna sesuai dengan namanya. Ini Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tentu berbeda dengan makhluk. Ya, kadang makhluk itu tidak sesuai antara nama dan sifatnya. Ya. Seperti manusia, seorang muslim belum tentu sama antara nama dan sifatnya. Ya, misalkan namanya Budi, kadang orangnya tidak berbudi juga. Misalkan namanya Agung, tapi ternyata orangnya kecil juga. Ya. Kemudian misalkan namanya Mukhlis, ya, kadang orangnya tidak ikhlas juga. Misalkan gitu. Jadi kalau makhluk itu bisa saja antara nama dan sifat tidak sama. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala antara nama dan sifat itu sama. Maka di sini kesempurnaan. Jadi Allah memiliki nama-nama yang sempurna, ya, menggambarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kenapa manusia itu tidak boleh bikin nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena nama Allah tidak sembarangan, ya. Berbeda dengan manusia, kadang asal kasih nama saja, yang penting identitas saja. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah memiliki nama-nama yang itu merupakan cerminan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara hal yang harus kita ketahui juga tentang masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengandung sifat-sifat yang terangkum di dalam nama tersebut. Ya. Misalkan apa? Misalkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuat. Ya, misalkan Allah Maha Pencipta, Allah adalah Al-Khaliq. Allah Maha Pencipta. Nah, maka dari nama Allah Maha Pencipta itu mengandung beberapa sifat-sifat. Di antaranya apa? Misalkan adalah kalau Allah itu Maha mampu menciptakan, maka yang pertama Allah itulah Maha Kuat. Karena apa? Karena ciptaan-ciptaan Allah sangat luar biasa. Kalau Allah tidak kuat, tidak mampu menciptakan yang seperti itu. Yang kedua adalah tentu Allah itu adalah Maha Mengetahui. Ya, Maha Pintar, Maha Pandai. Sebab kalau tidak pandai, tidak mampu menciptakan sebuah karya yang ciptaan yang luar biasa di situ. Kemudian juga pasti Allah adalah misalkan adalah Maha Adil. Kenapa? Karena seluruh ciptaannya seimbang, tidak ada yang cacat. Dalam artian semua menunjukkan kepada keseimbangan. Ya. Jadi satu nama itu bisa mengandung sifat-sifat yang begitu banyak. Nah, maka di situ dalam kaidahnya bahwasanya setiap nama Allah itu mengandung sifat-sifat, ya, tetapi tidak semua sifat kemudian menjadi nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan contoh Allah itu murka. Allah disebutkan adalah maghdub ghadaba. Allah itu marah. Ya. Tetapi sifat marah ini kemudian tidak dijadikan nama untuk Allah. Ya, maka tidak ada namanya Allah, namanya Ghadban. Ya. Ghadban ini artinya adalah yang Maha Pemarah. Dan ini tidak ada di dalam asma sifat. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap nama itu mengandung sifat-sifat, kemudian tapi tidak semua sifat dijadikan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini misalkan Allah melaknat hamba-Nya. Ya, misalkan Allah melaknat orang yang begini-begini, ya, tapi dari sifat ini tidak menjadikan nama Allah sebagai Maha Pelaknat di situ. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari 99 nama Allah itu memiliki sifat-sifat yang tidak terhingga banyaknya. Jadi Allah memiliki sifat-sifat yang begitu begitu banyak. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang penting untuk kita ketahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 itu adalah menjelaskan tentang satu, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun apa? Nama-nama itu memiliki makna yang berbeda. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Antara mendengar dan melihat tidak sama, ya. Allah Maha Mengetahui, kemudian juga misalkan Allah adalah Maha Kasih Sayang. Mengetahui dan kasih sayang itu adalah sifat yang berbeda. Tetapi apa? Perbedaan-perbedaan ini tetap menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang Maha Melihat, Allah yang Maha Mendengar, Allah Maha Menciptakan, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Menguasai, Allah Maha Pembalas, Allah misalkan adalah menguasai hari pembalasan. Ya, ini sifat-sifat ini berbeda-beda semua, tetapi apa? Semuanya menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Nama-nama yang begitu banyak bukan berarti Allah banyak. Ya. Allah memiliki sifat-sifat yang berbeda bukan berarti Allah-Nya berbeda-beda. Tetapi apa? Seluruh nama dan sifat itu yaitu menjelaskan tentang zat Allah Subhanahu wa taala dan seluruh sifat-sifatnya di situ. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kemudian yang harus kita ketahui juga tentang masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya Allah memiliki 99 nama ataupun dikenal dengan Asmaul Husna yang 99 itu, tetapi bukan berarti Allah namanya cuma 99 saja. Ya, tetapi 99 itu adalah yang wajib kita imani dan dari nama-nama inilah yang kemudian Allah berikan fadilah. Di antaranya apa? Di antaranya adalah Nabi bersabda, innalillahi tis'awatis'in, ya, tis'awatis'in isman, ya. Allah itu memiliki 99 nama. Man asaha dahalal jannah. Maka barang siapa menghafalnya dia masuk ke dalam surga itu. Nah, jadi 99 ini yang wajib kita imani, ya, kalau kita menghafalnya, mengamalkan konsekuensinya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti nama Allah cuma 99. Nah, ini sebagaimana juga disebutkan oleh Rasulullah di dalam salah satu doa beliau, ya, disebutkan Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibni ummatik, ya. Ya, dikatakan ya Allah, aku adalah hamba-Mu, aku adalah anak dari hamba-Mu, kan gitu. Disebutkan sampai akhir ayat, akhir doanya disebutkan as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak, ya. Ya Allah, saya memohon kepada-Mu dengan seluruh nama-nama-Mu yang Engkau sebutkan untuk diri-Mu, ya, dengan seluruh nama-nama-Mu. Kemudian au anzaltaha fi kitabik, atau dengan seluruh nama-nama yang sesuai Engkau turunkan di dalam kitab-Mu. Atau apa? Au alam tahu ahadan min khalqik, ataupun nama-nama yang telah Engkau ajarkan kepada makhluk-Mu, ataupun au istasarta bihi fi nafsik, ya, ataupun dengan nama-nama yang Engkau sembunyikan, ya, tidak diberitahu kepada makhluk-makhluk-Mu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang itu tidak disampaikan kepada kita sebagai umat-Nya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama, bukan berarti Allah tidak boleh memiliki nama lebih dari 99. Jadi 99 inilah yang kita imani, ya, kemudian kita kita berusaha untuk menghafalnya dan mengamalkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang seterusnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu apa? Tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan di sini itu mencakup tiga sifat Allah. Yang pertama adalah sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala, sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan apa? Ya, misalkan adalah Allah Maha mendengar, ya, Allah Maha melihat, ya. Maka Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang melekat. Nah, jadi kalau sifat dzatiyah ini adalah sifat yang tetap melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan Allah Maha mendengar, ya, kapanpun, ya, Allah mendengar. Ya. Ini sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, mendengar, kasih sayang, ya. Kemudian apa? Melihat, mendengar di sini termasuk sifat-sifat yang sifatnya sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala, itu sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan apa? Misalkan adalah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, turun ke langit dunia disebutkan itu cuma pada waktu tertentu, yaitu pada saat sepertiga malam terakhir. Nah, maka sifat ini tidak melekat, dalam artian cuma pada waktu tertentu saja ini sifat Allah Subhanahu wa taala, dia turun dari langit ke langit dunia, ya. Ataupun Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan makhluk-Nya, misalkan Allah berbicara dengan Musa alaihissalam. Nah, maka sifat ini cuma pada keadaan tertentu saja, jadi tidak terus seperti sifat melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah sifat fi'liyah, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat yang berhubungan dengan pengkabaran, berita. Ya. Misalkan apa? Ya, misalkan Allah Subhanahu wa taala disebutkan Allah memiliki wajah, ya, kemudian Allah memiliki mata, Allah memiliki betis, Allah memiliki tangan. Nah, ini adalah sifat-sifat yang dikabarkan oleh Allah ataupun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sifat yang berhubungan dengan pengkabaran yang dikabarkan kepada kita. Ya. Berhubungan dengan asma dan sifat ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka kita sebagai orang-orang yang bertauhid di dalam asma sifat, yang pertama adalah kita menolak ya setiap nama-nama dan sifat-sifat yang tidak ditetapkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah. Jadi karena berhubungan dengan Allah ini tidak ada yang tahu kecuali wahyu ya. Jadi manusia tidak akan pernah tahu Allah kecuali dari wahyu, ya baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Kita harus menolak setiap nama-nama dan sifat Allah yang tidak ada dalilnya. Ya, yang tidak ada dalilnya. Kenapa? Ya, karena itu berarti mengada-ada. Ya, karena sesuatu yang gaib, dalam perkara yang gaib kita cuma tahu sesuatu itu seandainya diberitakan kepada kita. Ya, jadi kalau tidak diberitakan maka kita tidak mungkin akan mengetahuinya. Siapapun orang yang berbicara tentang Allah dan sifat Allah, kalau dia tidak memiliki dalil maka pasti dia dusta. Ya, jadi itu adalah perbuatan yang diharamkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah kewajiban kita itu menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sudah ditetapkan ya dari Asmaul Husna tadi 99, kemudian sifat-sifat Allah, misalkan Allah memiliki betis, Allah memiliki wajah, Allah memiliki mata, Allah Maha mendengar ya. Kemudian juga misalkan Allah Maha pemberi rezeki, semuanya. Kalau itu sudah ditetapkan untuk Allah maka kita mengimaninya dan kita menetapkan itu adalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini apa dua kaidah yang sangat penting di dalam asma sifat. Jadi kita harus menolak setiap nama-nama dan sifat yang tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua adalah kita menetapkan setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sudah ada dalilnya. Ya, jadi ini cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mentauhidkannya seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu nanti kita terjerumus kepada penyimpangan di dalam asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan contoh penyimpangan terhadap nama Allah adalah seperti disebutkan oleh Allah di sini di dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat ke-30 disebutkan wahum ya'furuna birrahman. Mereka orang-orang Quraisy itu mengingkari Ar-Rahman. Ya, mengingkari Ar-Rahman. Ini adalah kisahnya dulu pada saat Nabi melakukan perjanjian dengan orang-orang Quraisy. Itu dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya, jadi dalam perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW meminta kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian beliau dengan Suhail bin Amr, ya, wakil dari Quraisy. Ya. Maka Nabi memerintahkan kepada Ali, ya Ali, uktub bismillahirrahmanirrahim. Ya, wahai Ali, tulislah dengan nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Maka apa? Pada saat Rasul itu memerintahkan Ali untuk menulis dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka Suhail bin Amr tidak mau. Ya. Suhail bin Amr mengatakan, di sini sebutkan, Ammar Rahman fawallahi ma'adri mahiyahi. Ya. Jadi Suhail menolak, dia mengatakan adapun Rahman kami demi Allah kami tidak mengetahuinya. Maka apa? Walakin uktub bismika Allahumma. Wahai Muhammad, maka tulislah dengan namamu ya Allah. Ya, dengan namamu ya Allah. Nah, jadi apa? Di sini apa? Bahwasanya orang-orang Quraisy itu tidak menolak nama Allah karena mereka juga mengatakan uktub bismika Allahumma. Ya, tulislah dengan namamu ya Allah. Ya. Jadi mereka tidak mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Pada saat Allah itu ditulis dengan Ar-Rahman, mereka menolak itu. Mereka mengatakan, kami tidak tahu itu Ar-Rahman. Maka tulis saja dengan nama Allah. Nah, apa? Karena mereka tidak mau mengakui Ar-Rahman sebagai nama-nama Allah, maka mereka dikatakan kufur. Itu apa? Wahum ya'furuna birrahman. Mereka mengingkari Ar-Rahman. Padahal mereka tidak mengingkari Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau ada orang Muslim, dia beriman kepada Allah, tapi dia menolak satu nama Allah saja, dia dihukumi kufur. Nah, ini sebagaimana dalam ayat ini. Ya seperti tadi, orang-orang kafir itu, dia beriman kepada Allah. Ya, yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau disebut nama Ar-Rahman, mereka tidak mau. Ya, karena mereka mengatakan, katanya Allah satu ya, kalau Allah satu maka satu saja, yaitu Allah saja, jangan ditambah-tambahin. Ya. Jadi mereka heran, katanya Muhammad ini mengajak kepada ketauhidan, tapi kok Tuhan-Tuhannya banyak? Nah, maka tadi dijelaskan, jadi nama yang banyak, sifat yang banyak itu menjelaskan tentang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala di sini. Nah, jadi dalil ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengingkari satu nama Allah saja itu adalah termasuk orang yang kufur. Orang yang kufur, dia mengingkari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di situ. Nah, maka ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Begitu juga seandainya misalkan ada orang yang bikin nama untuk Allah, itu juga sama. Ya, jadi ada orang kok bikin nama Allah, ya dia berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang tidak dikenal, bukan nama dengan Asmaul Husna. Nah, maka ini juga tidak diperbolehkan. Ya, karena apa? Karena bikin nama-nama untuk Allah yang jelas pasti tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga orang mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, ini jadi dikatakan ya, mereka itu mengingkari nama Ar-Rahman untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat lain, misalkan di dalam surat Ar-Ra'd juga ya, ayat ke-30 tadi sebutkan, "Qul Allah awid'ur Rahman ayyama matad'u falahul asmaul husna." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kalian kepada Allah atau kalian berdoalah kepada Ar-Rahman. Ya. Jadi berdoa kepada Allah dengan berdoa kepada Ar-Rahman adalah sama. Kenapa? Falahul asmaul husna. Karena Allah itu memiliki nama-nama yang baik-baik. Ya, nama-nama yang baik-baik. Ya, jadi karena Allah memiliki nama-nama yang baik, maka boleh kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah ya, selain Allah, yaitu bisa Ar-Rahman, Ar-Razzaq, Al-Aziz dan seterusnya. Ya. Kemudian seterusnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi katakan, "Hadditsun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadziballahu wa rasuluh." Ya. Jadi berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Ya. Maukah kalian ya Allah dan Rasulnya itu didustakan? Ya. Maksudnya apa? Kalau kita berbicara tentang asma Allah dan sifat-sifat Allah itu tidak mudah. Ya, kita menjelaskan Allah, sifat-sifat Allah yang begini-begini itu tidak mudah. Maka apa? Seandainya kita ingin menjelaskan kepada saudara-saudara kita, maka jelaskanlah dengan sesuatu yang mudah dipahami oleh mereka. Kalau mereka tidak bisa memahami, maka tidak usah dijelaskan dulu. Ya. Ya, atau kita menjelaskan dengan cara-cara memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami oleh mereka. Sebab apa? Disebutkan, kalau kita menjelaskan kepada mereka tentang hal-hal yang sulit untuk dipahami oleh mereka, mereka nanti bisa saja mengatakan bahwa si fulan, si ustadz ataupun si orang tersebut adalah dusta. Ya, jadi kalau kita berbicara kepada orang dengan sesuatu yang mereka kurang memahaminya, ya kadang justru ya Allah dan Rasulnya yang didustakan itu. Jadi orang mengatakan, wah ini ustadz ini dusta, ini tidak benar, ini tidak masuk akal. Ya. Padahal itu sesuatu yang kurang dipahami oleh mereka. Maka Ali bin Abi Thalib beliau menjelaskan, berbicara dengan mereka itu dengan kadar kemampuan mereka, yaitu apa? Menggunakan penjelasan-penjelasan yang paling bisa dipahami oleh mereka itu. Sebab kalau enggak dipahami nanti khawatir didustakan oleh mereka. Ya. Apalagi tadi berhubungan dengan asma wa sifat. Ya. Berhubungan dengan asma sifat Allah adalah sangat rumit. Ya. Kenapa rumit? Karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata. Ya. Kesempurnaan sifat Allah tidak bisa dijelaskan sekedar dijelaskan dengan sebuah penjelasan, tapi butuh sebuah penjelasan yang banyak. Kenapa? Karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kadang penjelasan yang disampaikan seseorang justru itu adalah melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat seseorang itu menjelaskan tentang Allah tanpa memiliki bekal yang cukup. Ya, jadi kalau orang menjelaskan tentang Allah dengan bekal yang kurang cukup, kadang justru itu nanti merusak ya asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita dianjurkan untuk berbicara kepada manusia dengan sesuatu yang mudah dipahami oleh mereka. Kemudian selanjutnya adalah hadis dari Ibnu Abbas ya, disebutkan anahu ra'a rajulan intafada lamma sami'a hadisan 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat ya istinqaran lidzalik. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ada seorang yang dia itu terperanjat ya pada saat mendengar Nabi sallallahu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Ya, menjelaskan tentang sifat Allah, dia terperanjat. Kenapa? Istikbaran lidzalik. Dia menyombongkan. Ya, dia menyombongkan, dia menolak. Masa Allah seperti itu? Masa Allah memiliki sifat seperti itu? Dan dia menolak. Nah. Maka Nabi sallallahu beliau bersabda, "Ma faraqa haula'i?" Ya. Apa yang menjadikan mereka itu terperanjat? Kenapa? Apa yang menjadikan mereka itu kaget pada saat dijelaskan itu? Nah, maka disebutkan yajiduna riqatan inda muhkamihi wa yuhlikuna inda mutasyabihi. Ya. Mereka itu menerima pada saat disebutkan ayat-ayat yang muhkam dan mereka binasa pada saat mendengar ayat-ayat yang berhubungan ayat yang mutasyabih. Ya. Jadi dikatakan ayat yang muhkam adalah ayat-ayat yang jelas maknanya. Ya, seperti aqimi sholat, wa'atu zakat, ya, innal ladhina amanu wa'amilu sholihat. Ini adalah ayat-ayat yang jelas dipahami. Dan kalau ayat-ayat yang jelas dipahami, mereka beriman dengan benar. Tapi kalau bertemu dengan ayat-ayat yang muhkam, yang mutasyabih, mutasyabihat artinya yang saling menyerupai sama, satu sama lain, yang ini tidak mudah dipahami, kemudian mereka menolak. Nah, maka disebutkan kalau mereka menolak ayat yang mutasyabih, maka disebutkan wayuhlikuna inda mutasyabih. Mereka binasa. Ya, mereka menjadi orang yang binasa pada saat bertemu dengan ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat yang mutasyabih itu ada dua. Yang pertama adalah mutasyabih nisbi ataupun mutasyabih yang relatif, yaitu ayat yang susah dipahami tetapi hanya sebagian orang saja yang tahu. Jadi ayat mutasyabih tapi tidak semua orang bisa memahami itu. Ya, disebutkan warasikhuna fil ilm, orang-orang yang ilmunya mendalam saja yang mereka mengetahuinya itu. Ya, jadi ini ayat yang sifatnya mutasyabih. Ya. Tapi ada ayat yang mutasyabih yang sama sekali tidak diketahui maknanya. Nah, yang seperti ini apa? Itu maka cuman itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan apa? Ya, misalkan kita lihat ada awal-awal ayat misalkan disebutkan sod, kemudian kaf, ha, ya, ain, sod, alif, lam, mim, alif, lam, ro. Apa artinya di situ? Gak ada orang yang tahu. Ulama pun tidak tahu. Maka yang ayat mutasyabih seperti ini yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau ada orang menjelaskan alif itu Allah, lam itu adalah malaikat, mim itu Muhammad, maka ini dusta itu. Karena dari mana dia menceritakan seperti itu? Tidak ada dalilnya seperti itu. Maka yang seperti ini cuma Allah yang tahu. Ulama tafsir pun enggak ada yang tahu. Coba kalau kita lihat di tafsir-tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Sa'di dan yang lainnya, ya alif lam mim ya cuman Allahu wa rasuluhu Allahu a'lam. Ya disebutnya Allahu a'lam. Maka tulis saja alif lam mim. Maksudnya apa? Enggak tahu. Lah artinya ini adalah mutasyabih yang mutlak, yaitu tidak satu pun manusia yang mengetahuinya. Ya. Tapi ada mutasyabih cuman bagi sebagian orang saja. Ya, mutasyabih bagi sebagian Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan ada ayat yang mengatakan wal mutalaqatu yatarabbatsna bi anfusihinna thalathata quru. Ya. Dan wanita-wanita yang telah dicerai maka masa idahnya adalah 3 quru. Nah, 3 quru ini adalah mutasyabih. Quru arti quru mutasyabih. Yaitu bisa artinya adalah haid, bisa artinya adalah suci. Lah haid atau suci ini sesuatu yang berbeda. Nah, yang mengetahui ini siapa? Ya cuman orang-orang yang berilmu saja. arti kuru, tafsir kuru adalah orang-orang tertentu saja yang memahami ini. Nah, maka ini terjadi perbedaan. Makna kuru ini artinya apa? Terjadi perbedaan sejak zaman para sahabat di situ. Cuma orang-orang tertentu saja. Begitu juga tentang asma sifat Allah SWT, ada yang mutasyabih, ada yang sifatnya mutasyabih mutlak. Yaitu apa? Tidak ada satupun yang tahu tentang misalkan wajah Allah seperti apa. Itu mutasyabih mutlak. Tidak ada yang tahu. Rasul saja tidak tahu di situ. Ya. Tentang kaifiat zat Allah SWT, bagaimana mata Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, ini adalah mutasyabih yang mutlak. Ya. Maka bagaimana kita bertemu dengan ayat-ayat yang seperti ini? Maka Allah sebutkan warasikhuna fil ilmi yaquluna qulun min indi rabbina. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu. Maksudnya kita serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menafsirkan. Misalkan wajah Allah begini-begini, tidak boleh. Misalkan tangan Allah begini-begini, tidak boleh. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Ini mutasyabih yang sifatnya mutlak. Ya. Allah misalkan turun ke langit dunia, turunnya Allah seperti apa? Kita tidak tahu sama sekali di situ. Maka apa? Karena ini tidak masuk di akal kita, tidak masuk di logika kita, maka jangan sekali-kali kita menolak. Ya, kita cukup mengatakan ya kita beriman, ya semuanya cuma Allah yang mengetahui di situ. Nah, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi kalau disebutkan ayat yang muhkam, yang jelas maknanya, mereka beriman, mereka tenang. Tapi kalau dijelaskan ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih seperti ini, mereka mengingkarinya. Nah, maka karena mengingkari ini, mereka dikatakan orang-orang yang kufur. Ya, orang-orang yang kufur. Dan kufur inilah kufur yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Nah, ya, berhubungan dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ya di Al-Quran banyak sekali ya disebutkan, di situ wa may ya'lam yuta'wilahu ila Allah wa rasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengerti kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya di situ. Ya, maka kita akan temukan nanti di Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang tadi mutasyabih itu. Tapi apa? Yang mutasyabih itu sedikit. Ya. Yang paling banyak adalah yang muhkam. Muhkam artinya yang mudah dijelaskan, mudah dipahami. Dan contohnya adalah misalkan kita baca di buku-buku tafsir, maka sudah ditafsirkan semuanya. Ya. Yang tidak ditafsirkan itu yang itu namanya mutasyabih. Dan ini jumlahnya itu sedikit. Ya, maka apa? Kewajiban kita hanya mengimani saja bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita menyerahkan hakikat dari makna itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seperti dalam hadis kan disebutkan wala tafakkaru fi dzatillah, ya, jangan kalian berpikir tentang zat Allah seperti apa, tidak usah. Kenapa? Karena akal manusia tidak akan sampai. Ya, manusia suruh berpikir bagaimana wajah Allah, bagaimana penglihatan Allah yang melihat segala sesuatunya, bagaimana juga pendengaran Allah yang mendengar seluruh ya ciptaannya. Kita suruh memikirkan, kita tidak akan sampai pikiran kita. Ya, maka cukuplah dengan ciptaan-ciptaan yang kita bisa lihat, ya, ciptaan yang kita bisa dengar, kita mengimani itu. Ya, jadi kita mengimani inilah ciptaan-ciptaan Allah SWT yang maha sempurna. Ya, maka ciptaannya saja sempurna, apalagi zat yang menyempurnakan, yang menciptakan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul memiliki kesempurnaan di situ. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dalil ya penjelasan kenapa kita tidak boleh mengingkari sedikit pun dari nama-nama dan sifat Allah, karena kekufuran di dalam asma sifat itu sama kekufuran dalam rububiyah dan uluhiyah. Jadi orang menolak satu nama sifat Allah saja, nama Allah atau sifat Allah saja itu sama dengan orang yang keluar dari Islam. Ya, masalahnya di situ. Jadi ini yang harus kita ketahui. Jadi dua kaidah tadi yang paling penting, kita harus menolak seluruh nama dan sifat Allah yang tidak ada dalilnya, dan kita hanya menetapkan nama dan sifat Allah yang ada dalilnya saja. Udah, kita harus berhenti di situ. Kalau tidak ada dalilnya, tidak usah didengarkan. Ya. Allah katakan fala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Jangan kalian ikuti segala sesuatu itu yang tidak ada ilmunya. Tidak usah diikuti. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan kalian itu akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berbicara tentang Allah kok enggak ada dalilnya, maka tidak usah didengarkan. Tidak usah diikuti. Karena dari mana orang itu bercerita tentang Allah kalau bukan dari dalil. Nah. Kemudian yang kedua, hendaknya kita menetapkan. Kalau Allah sudah tetapkan Allah memiliki 99 nama, kita beriman itu. Nama Allah sekian-sekian, kita beriman itu. Allah memiliki sifat-sifat ini, maka kita beriman. Ya. Dengan seperti itu apa? Maka kita sudah selamat di dalam tauhid asma wa sifat kita. Ya. Jadi sekali lagi, kesalahan dalam tauhid asma wa sifat itu sama halnya kesalahan dalam tauhid rububiyah ataupun uluhiyah, yang itu bisa berakibat fatal kepada orang yang mengalami kesalahan di sini. Ya. Mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah. Ya, ada 5 faedah dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah tidak ada iman, ya, tidak beriman orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menolak nama dan sifat Allah maka dihukumi tidak beriman, ya. Kemudian yang kedua adalah tafsir surat Ar-Ra'd tadi, yaitu mereka mengingkari Ar-Rahman. Ya, mereka dikatakan kufur karena menolak nama Ar-Rahman, padahal mereka beriman kepada Allah. Ya, mereka mengakui Allah tapi tidak mengakui Ar-Rahman. Kemudian yang ketiga adalah, jadi kita tidak usah berbicara sesuatu yang kurang dipahami oleh orang lain. Ya, jadi kalau kita berbicara kok sesuatu kurang dipahami oleh yang mendengar, maka tidak usah kita bicarakan itu. Ya, tadi misalkan bercerita tentang sifat-sifat Allah, ini tidak mudah untuk dipahami. Maka kalau pemahaman yang mendengarkan itu terbatas, maka kita sebaiknya tidak usah menceritakan. Karena khawatir kita didustakan, ataupun Allah dan Rasulnya yang didustakan. Sebabnya apa? Sebabnya bukan informasinya, bukan ilmunya yang salah, tetapi adalah karena pemahaman mereka yang kurang bisa memahami di situ. Maka sebaiknya tidak usah kita ceritakan. Kemudian yang keempat adalah disebutkan sebab, ya, kenapa dikhawatirkan akan Allah dan Rasulnya itu didustakan. Ya, kenapa Allah dan Rasulnya didustakan? Itu karena apa? Tadi pemahaman mereka yang kurang pas, ya, ataupun kurang sempurna dalam memahami hal tersebut. Kemudian adalah yang terakhir adalah perkataan Ibnu Abbas, yaitu apa? Bahwasanya orang-orang yang mengingkari sedikit pun dari nama dan sifat Allah, maka apa? Mereka adalah orang-orang yang akan binasa. Ya, disebutkan yuhlikuna fi mutasyabih. Ya, mereka orang-orang yang binasa dalam ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih. Itu ayat yang berhubungan diantaranya adalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Mungkin ini pembahasan kita jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala tentang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbuatan diantara perbuatan kufur, ya, perbuatan yang menunjukkan kerusakan tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.